Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana habib ilayna atta'ata wa'inna ya Rabbana alaiha wa'akrimna ya Rabbana fi hadha syahril karim anwa'al khairati wa ta'ati wa'asurna yawman qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Tanpa terasa, kita sudah di penghujung Ramadan, di 10 akhir bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Qiyamul lail kita diterima oleh Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang bisa memanfaatkan di sisa-sisa Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita, sehingga betul-betul kita keluar dari bulan Ramadan ini sebagai hamba yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda, Lailatul Qadar, pembebasan dari api neraka, pengampunan Allah, keridhaan Allah, rahmat Allah. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kita sampai kepada nama Allah Al-Wakil. Ada yang tertinggal kemarin. Al-Wakil adalah zat yang kepadanya lah diserahkan segala urusan. Hanya kepadalah, kepadanya lah semestinya kita menyerahkan segala urusan. Dan hanya kepadanya lah seharusnya kita menyerahkan dalam segala urusan kita. Hasbunallah. Ni'mal mola wa ni'mal wakil. Ni'mal mula, ni'mal wakil. Dalam keadaan, dalam segala keadaan, kita harus punya keyakinan bahwa hanya Allah lah dan yang layak, pantas kita serahi urusan kita. Imam Ghazali menjelaskan keyakinan ini akan membuahkan kesadaran bagi seorang hamba untuk semakin bergantung pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai al-wakil al-mutlak. Allah sebagai al-wakil al-mutlak. yang jika diserai segala urusan akan menjalankan urusan tersebut dengan sangat sempurna. Kalau wakil dari bangsa manusia bisa melakukan satu tugas, akan tapi tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Tapi kalau sudah Allah yang kita pasrai, maka Allah akan menyelesaikan semuanya itu dengan sempurna. Dan Allah lah yang maha tahu tentang segala sesuatu yang saat itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah al-wakil. Yang sering kita baca dalam zikir kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'mal nas. Hasbunallah, cukup bagi kami adalah Allah. Ini juga penyerahan kepada Allah sebagai al-hasib yang akan mencukupi kita. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang dipasrai. Sehingga begitulah petunjuk dari para guru-guru mulia dan juga riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita punya kesusahan, kesibukan atau terancam oleh segala sesuatu yang menakutkan. Termasuk dalam keadaan kita berurusan dengan lawan, peperangan, maka hendaknya kita banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan itu yang dibaca. Dan hendaknya kita membaca seperti itu dengan penuh keyakinan, maka Allah yang akan beresi semuanya. Hasbunallah. Allah yang akan mencukupi semuanya. Ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang kita serai segala urusan kita. Al-wakil. Kemudian nama selanjutnya adalah Al-Hamid. Al-Hamid adalah zat yang sangat terpuji. Zat yang sangat terpuji. Dipuji oleh diri Allah sendiri dan dipuji oleh hamba-hamba Allah, dan hanya bagi Allah lah segala pujian. Zat yang terpuji dipuji oleh Al-Qadim Allah. Allah memuji diri Allah sendiri. Zat yang maha terpuji berhak untuk menyanjung dirinya. Dan zat yang maha terpuji berhak untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Dan segala puji hanya milik Allah. Al-Hamid. Setiap kali kita salat membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah adalah Al-Hamid. Dan nama Al-Hamid ini secara makna kembali kepada makna sifat-sifat Allah seperti Al-Jalal. Karena Allah yang maha terpuji, di situ ada keagungan Allah yang pantas untuk dipuji. Al-Ulu, maha tinggi Allah yang pantas untuk dipuji. Wal-Kamal, kesempurnaan Allah yang pantas untuk dipuji. Dan yang terpuji dari hamba-hamba Allah, ada orang yang terpuji keyakinannya, keimanannya. Jika ada seorang hamba keyakinannya benar, akidah yang diridhai oleh Allah, maka dia hamba yang terpuji. Tidak ada sanjungan bagi hamba kecuali hamba tersebut memang berakidah yang benar, akhlaknya yang baik, yang dicintai dan disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Perilakunya adalah baik dan disenangi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berkatanya pun demikian. Sehingga kalau kita kembalikan kepada manusia yang sangat terpuji, maka orang tersebut adalah akidahnya yang paling benar, akhlaknya yang paling bagus, perilakunya paling baik, dan perkataannya paling disenangi. Dia adalah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi nama Muhammad karena berada pada diri beliau adalah segala macam sanjungan-sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terpuji dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba Allah adalah yang paling mendekati dengan akhlak-akhlak Nabi, sifat Nabi, akidah-akidah Nabi. Dari para sahabat-sahabat tercinta Nabi, sangat mendekati Nabi perilakunya, maka terpuji dari bangsa manusia. Karena mendekati Muhammad, mendekati beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus para ulia, para kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah terpuji. Akan tetapi tentu martabatnya berbeda. Martabatnya para ulama bukan martabatnya para nabi. Dan yang paling terpuji dari para nabi-nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang terpuji dari hamba-hamba Allah. Maka hendaknya kita berusaha untuk bisa menjadi manusia-manusia terpuji dengan cara meluruskan iman dan akidah kita sesuai dengan akidah dan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah Islam. Akidah yang benar yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah. Kemudian akhlak yang selama ini sudah dikaji dan digali oleh para ulama, penekanan-penekanannya dalam dunia tarbiyah yang selama ini dikenal dengan ilmu tasawuf. Amal kita, perilaku kita harus kita sesuaikan dengan bimbingan-bimbingan para ulama yang telah disimpulkan, kemudian dijabarkan dalam kitab-kitab fikih mereka. Dan juga omongan-omongan kita hendaknya sesuai dengan rambu-rambu yang sudah dituliskan oleh para ulama-ulama, agar kita tidak ngomong yang kotor, yang jelek. Maka itulah manusia-manusia yang terpuji. Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Al-Muhsi, nama Allah selanjutnya adalah Al-Muhsi. Al-Muhsi adalah yang maha mengetahui. Tentang hambanya. Kalau seorang pemilik kambing, gembala kambing, dia akan disebut tahu seluruh kambingnya kalau sudah bisa menyebut jumlahnya berapa. 100, 200. Aku punya kambing 100. Berarti dia mengetahui semua kambingnya, tahu. Jadi ahsayuhsi dari kata menghitung. Secara lafaz Allah, Allah menghitung semua ciptaannya. Dan semuanya Allah hitung, maksudnya apa? Allah ketahui. Jika kita hitung satu demi satu, maka kita akan tahu itu semuanya. Maka Al-Muhsi adalah Allah yang menghitung semua dari makhluk dan diciptaannya. Maknanya adalah Allah mengetahui semua. Yang Allah ciptakan. Dan Allah mengetahui zat Allah sendiri. Maka pengetahuan Allah mutlak. Tidak ada batas. Kalau seorang manusia mempunyai kambing yang terbatas, baru bisa menghitung. Tapi kalau sudah kambingnya sangat banyak, tidak bisa menghitung, teramat banyak. Biarpun dinisbatkan kepadanya, kepemilikannya. Kalau seorang pemilik kambing tidak bisa, seandainya bisa menghitung kambingnya, ditanya berapa kakinya, mungkin masih bisa menghitungnya. Kalau kambing 100 kali 4, 400. Tapi suruh melanjutkan, giginya berapa? Mungkin masih bisa, tapi cukup repot menghitungnya. Tapi kalau sudah ditanyakan berapa bulunya dari kambing 100 itu, dia akan mentok, berhenti. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, tidak berbatas. Allah Maha Tahu. Jika ada 6.000 pulau di Indonesia, kita bisa menghitung. Tapi berapa biji pasir yang ada di 6.000 pulau itu, Allah Maha Tahu. Dan begitu seterusnya, Al-Muhsi. Allah yang Maha Mengetahui tentang apa yang Allah ciptakan, dan Allah Maha Mengetahui tentang Allah sendiri. Bagian kita, setelah kita sadar bahwasanya Allah adalah Muhsi, ketahuilah Allah pun mengetahui bilangan kedipan matamu. Sesaat kau kedipkan matamu untuk yang haram dan yang halal, hembusan nafasmu untuk kebaikan dan keburukan. Dan kalimat yang kau ucap, kau tidak bisa menghitung, padahal yang mengucapkan adalah dirimu sendiri, tapi bagi Allah akan dihitung semuanya. Berhati-hatilah di saat engkau berucap. Langkahmu akan dihitung semuanya. Dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah Al-Muhsi. Maka kemana engkau melangkah? Berapa ribu langkah menuju ketaatan dan berapa ribu langkah menuju kemaksiatan. Semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian kita dengan nama Allah Al-Muhsi adalah semakin takut. Semakin takut kepada Allah. Dan semakin kagum. Karena Allah akan mengetahui semuanya. Enggak ada yang luput. Nafas yang sudah kita hembuskan dan sisa nafas kita pun Allah sudah tahu. Berapa ribu kalimat yang kita ucapkan hari ini Allah juga sangat tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Al-Muhsi. Al-Mubdi. Agak sedikit, sedikit tidak apa-apa. Karena Ramadan sudah hampir berakhir. Biar kita selesai. Al-Mubdi. Al-Mu'id. Al-Mubdi yang memulai dalam mewujudkan makhluknya. Al-Mujid mengadakan dari ada, dari tidak ada menuju ada. Tapi kalau Al-Mu'id, ya zat yang mengembalikan sesuatu yang semula ada kemudian menjadi tidak ada lalu diadakan lagi, itu adalah Al-Mu'id. Sebelum kita ada, maka Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala Al-Mubdi. Sebelum kita ada, Allah Subhanahu wa taala Al-Mubdi menghadirkan kita di semesta ini. Muncullah manusia-manusia ini. Akhirnya mengakhiri kita kehidupan kita di dunia. Sirna. Kemudian setelah sirna. Dan tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang tersisa. Tulang belulang pun hancur. Daging pun dimakan. Laulat dan seterusnya. Tidak ada bekas. Kemudian kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar oleh Allah Al-Mu'id. Yang membalikan kita. Dari tiada menjadi ada kembali, lalu dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Al-Mu'id. Bagian kita, setelah meyakini bahasanya Allah adalah Al-Mubdi, dan Allah adalah Al-Mu'id, adalah mempersiapkan. Karena kita dikembalikan oleh Allah kembali. Setelah kita mati. Lalu dibangkitkan kita semuanya. Dan untuk melakukan perjalanan lagi. Dan perjalanan kita di hari itu. menuju satu tempat antara surga dan neraka. Kalau tidak surga, ya neraka. Dan di dalam melakukan perjalanan ini kita perlu bekal. Dan bekalnya bukan kita dapat di saat kita berada di saat itu, akan tapi bekal kita adalah apa yang kita persiapkan saat ini. Dan itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Engkau akan dikembalikan oleh Allah, kau akan dimatikan oleh Allah nanti. Nama selanjutnya Al-Muhyi Al-Mumit. Kita gabung saja belakangnya. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan kita. Dari asal tidak ada kita, menuju ada. Kita tidak ada wujud kita. Tidak ada penyebutan nama Yahya, Ali, Abu Bakar. Itu semuanya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Dan diberi kehidupan oleh Allah Al-Hayyu. Allah yang Maha Hidup. Memberikan kehidupan kepada makhluknya. Maka Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup. Menghidupkan makhluknya. Maka Allah yang menghidupkan makhluknya adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi. Allah memberikan kehidupan kepada makhluknya. Yang hidupnya makhluk itu bukan dari zat diri makhluk itu sendiri, karena kemurahan Allah memberikan kehidupan kepada makhluk. Dan berbatas. Ada jatah hembusan nafasnya. Ada saat jatah masa kehidupannya. Sesaat orang ada diberi jatah yang cukup panjang sampai 100 tahun. Ada yang sedang 60. Ada yang baru 12, 10 sudah diambil oleh Allah. Maka Allah Al-Muhyi yang menghidupkannya. Kemudian Allah juga Al-Mumitu yang mematikannya. Dan setelah itu Allah juga Al-Mu'id yang mengembalikan kita untuk hadir kembali. Hidup kembali di padang mahsyar. Kemudian kita akan digiring. Dan bekal kita saat itu adalah bekal sebelum kita mati. Bukan kita mengambil bekal saat itu lalu kita bercocok tanam lagi di sana. Bukan. Akan tapi bekal kita adalah amal yang kita lakukan sebelum Allah mematikan kita. Sehingga waktu Allah Al-Muhyi menghidupkan kita, saat itulah kita berbekal. Sebelum Allah Al-Mumit mematikan kita, berbekallah yang banyak. Sebab setelah Allah Al-Mumit mematikan kita, maka di saat itu tidak ada lagi saat untuk bercocok tanam. Tidak ada lagi saat itu saat untuk berbekal. Karena saat Allah Al-Mumit mematikan kita, kita memetik buah dari apa yang kita kerjakan saat Allah menghidupkan kita Al-Muhyi. Maka kehidupan kita saat inilah saat untuk berbekal. Ini keyakinan harus ada pada hati kita. Sehingga kita nanti di akhirat, di alam barzakh, kemudian dibangkitkan oleh Allah Al-Mu'id, kita perlu bekal. Dan bekal kita adalah saat ini. Makanya bagian kita adalah sadar betul kita harus berbekal. Dan kapan Allah Al-Mu'id akan mematikan kita, itu tidak dikasih tahu. Maka orang cerdas, kalau sudah tidak dikasih tahu kapan harus berangkat pergi, maka dia akan bergegas setiap saat. Karena mau tidak mau harus berbekal. Contoh saja, seorang dikasih tahu. Padahal ditentukan harinya. Bisa saja lebih cepat. Dalam minggu ini kita berangkat loh ya. Pergi jauh, gak balik lagi. Ke pulau seberang pokoknya. Dan di sana enggak ada beras loh ya. Enggak ada ini itu semuanya. Yang kita lakukan selama seminggu apa kira-kira? Persiapan. Ngemas makanan-makanan, mempersiapkan apa yang bakal dibutuhkan nanti di sana. Di saat kita akan pergi ke tempat tersebut. Untuk persiapan. Semuanya dikasih tahu seminggu. Seminggu loh ya, seminggu. Kita akan mempersiapkan mulai dari segala macam. Lihat, sibuknya kita hanya untuk mempersiapkan karena seminggu lagi kita akan pergi ke pulau tersebut. Karena Anda semuanya cerdas dalam hal ini. Ini bukan seandainya pergi main-mainan, bukan. Anggap saja kita akan pergi sungguhan. Besok dilarang kita tinggal di sini. Yang tinggal di sini bakal, contoh saja. Yang tinggal di sini diapain tuh pokoknya. Dan harus pergi ke pulau seberang sana itu nanti. Kita ke Indramayu, ke mana naik kapal gede-gede dan sudah disiapin semuanya. Apa yang kita lakukan? Kita akan bertanya apa yang dibutuhkan di sana nanti. Pasti begitu. Dibutuhkan adalah makanan-makanan, beras dan sebagainya. Kita akan bawa beras. Makan mungkin dikoordinir berapa-berapa karung nanti biar enak di sana. Biarpun hanya dibatasi waktunya, hanya 15 hari di sana. Apalagi kalau dikasih tahu, selamanya gak boleh balik ke sini lo ya. Gak boleh balik ke sini. Iya, kapan? Minggu depan berangkat. Kebayang persiapannya kayak apa kira-kira. Padahal masih minggu depan. Dan di sana pun kita masih bisa mancing di sana. Bagaimana orang yang sadar bahwasanya kalau sudah orang kembali ke masuk alam barzah, tidak ada lagi saat berbekal saat itu. Dan kematian tidak harus minggu depan, bisa saja esok datang kepada kita. Mana persiapan kita untuk kematian tersebut? Kepergian kita seminggu, minggu depan saja sudah kita persiapan, padahal jatahnya minggu depan. Sementara kematian kita tidak harus minggu nunggu-nunggu minggu depan, bisa saja esok hari atau lusa. Siapa yang bisa memastikan kita bakal hidup lebih lama dari minggu depan? Gak ada yang bisa memastikan. Kenapa kita kurang berbekal? Kurang keyakinan. Makanya ini mengenal nama-nama Allah ini agar semakin yakin bahwasanya Allah adalah memang Allah adalah Al-Mubdi. Sekaligus Allah adalah Al-Muhyi. Kemudian setelah itu Allah Al-Mumit. Kemudian setelah itu Allah Al-Mu'id. Allah yang mengadakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, Allah mematikan kita, dan Allah mengembalikan kita. Maka ayo kita berbekal untuk itu. Al-Hayyu, yang maha hidup. Mustahil zat yang memberikan kehidupan tidak hidup. Allah Al-Muhyi, Allah memberikan kehidupan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Bagaimana zat yang memberikan kehidupan tidak hidup, tidak akan ada kehidupan kecuali dari kehidupan yang lain. Tidak ada kehidupan kecuali dari kehidupan. Dan kehidupan kita ini kita diberi kehidupan oleh zat yang maha hidup. Maka Allah adalah yang maha hidup. Maka yang harus kita yakini, kalau segala sesuatu dari makhluknya, kalau sudah seorang manusia dikatakan tidak hidup, dia tidak punya kekuatan apapun, tidak punya pengaruh apapun, tidak membahayakan kita, tidak manfaat untuk kita. Orang mati, mati. Kita minta pertolongan tidak bisa nolong. Dan namanya mati gak akan mukul kita. Namanya mati. Tidak akan punya pengaruh, reaksi. Kita caci pun diam, orang mati. Tidak akan bisa marah kepada kita, orang mati. Tidak akan bisa menghukum kita, orang mati. Tidak akan bisa memberikan apapun kepada kita, orang mati. Itu manusia yang mati. Maka kalau dikatakan Allah mati, tidak akan memberikan kehidupan. Tidak akan punya kekuasaan, namanya mati. Makanya sifat hayah Allah, Allah maha hidup itu, artinya dengan sifat Allah maha hidup itulah, Allah berhak, Allah mempunyai sifat-sifat yang lainnya. Jika Allah tidak hidup, maka Allah tidak pantas untuk bersifat dengan sifat-sifat yang lainnya. Maka di saat kita bicarakan tentang sifat Allah Al-Hayyah, Allah maha hidup, Allah mempunyai kehidupan, Allah hidup, Al-Hayyu maha hidup, maka dengan kehidupan itulah Allah, Allah yang maha hidup itu bersifat dengan sifat-sifat yang selama ini disebutkan sebagai sifat-sifat Allah. Kalau Allah tidak hidup, tidak pantas bersifat dengan sifat yang kita celentrehkan dalam pembahasan akidah sifat-sifat Allah. Kalau Allah tidak hidup, Allah tidak akan maha kuasa. Dan Allah tidak bisa disifati dengan zat yang punya kasih sayang. Dan kalau Allah tidak hidup, Allah tidak akan bisa menghitung atau mengetahui hambanya karena Allah tidak hidup. Maka Al-Hayyu, Allah maha hidup, mempunyai sifat haya, Allah maha hidup, maka dengan itulah Allah bersifat dengan sifat-sifat yang selama ini dijelentrehkan oleh pakar akidah. Allah Al-Hayyu, Allah maha hidup. Dan kehidupan Allah adalah mutlak. Tidak terikat, tidak berbatas waktu, baik waktu ke belakang atau ke depan. Allah maha hidup, tidak berbatas waktu, tidak ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita manusia hidup berbatas waktu. Yang lahir tahun 75, sebelum 75 tidak ada kehidupan baginya. Berbatas waktu. Dan jika meninggal tahun 2060, berakhirlah kehidupannya. Hidup tapi berbatas waktu. Tapi kalau sudah kehidupan Allah tidak berbatas. Allah hidup dari dulu dan dahulu. Dan kehidupan Allah adalah abadi dan tidak ada akhirnya. Allah Maha Hidup. Allah hidupnya adalah sempurna, mutlak. Tidak ada batasan bagi kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian kita adalah seperti apa kehidupan kita. Jadi hidup itu semakin berkualitas jika punya reaksi dan pengaruh kepada kiri kanannya dengan sempurna. Ada orang hidup, akan tapi ternyata apa? Mati lidahnya. Sehingga di saat lidahnya mati, bagaimana? Dia tidak tahu rasanya manis dan rasanya pahit. Maka tidak berfungsi. Orang yang punya kehidupan, akan tepat otaknya tidak hidup. Tidak punya kecerdasan. Atau hidup, tapi hidupnya redup. Cerdasnya. Atau indera. Indera rasa, indera sentuhnya. Mati rasa. Ada orang tiba-tiba enggak kerasa. Dan seterusnya. Sementara kehidupan kita ini, bukan sekedar kita itu terdiri dari kulit, ada daging kita, kemudian juga ada di dalam diri kita itu ada darah, ada jantung, dan setelah itu ada namanya roh, ada namanya akal, dan semuanya tahu ini adalah yang menjadikan kita hidup. Dan yang terpenting dari kehidupan kita ini adalah roh. Maka manusia yang hidup rohnya secara sesungguhnya adalah yang bisa memahami kemuliaan. Sehingga para nabi kehidupannya adalah beda dengan kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Karena beliau adalah dengan rohnya sangat kenal kepada Allah. Jadi fungsi rohnya itu sesungguhnya. Fungsi akalnya dengan benar. Makanya seorang alim beda kehidupannya dengan orang bodoh. Kenapa dia punya fungsi akal yang berbeda dengan orang biasa? Orang biasa punya akal. Tapi berbeda dengan akalnya seorang alim. Makanya semakin kehidupan manusia ini benar akal dan rohnya, maka semakin sempurna. Inilah martabat malaikat. Malaikat, martabat para nabi. Malaikat, martabat para nabi hidup. Maka kehidupannya istimewa. Kehidupannya mulia. Allah memberikan kehidupan di dalam rohnya. Allah berikan kehidupan dalam akalnya. Allah berikan kehidupan dalam hatinya yang penuh kasih sayang dan seterusnya. Maka ini martabat tinggi. Maka hidupkan hatimu. Hidupkan akal pikiranmu. Dengan mengenal Allah. Makanya kalau tidak kenal apa-apa kayak mati. Kalau dia bisa melihat apa-apa, kalau mata tidak bisa melihat, biarpun ada mata, maka dianggap tidak berfungsi mata tersebut. Gunakan untuk melihat. Agar dianggap ada itu. Kalau kita melakukan perjalanan dari jauh, kalau kita tanya, kamu ngelihat ini enggak? Kamu lihat ini enggak? Kamu lihat tidak? Orang akan bilang, matamu di mana? Kok enggak lihat? Biarpun punya mata, dibilang tidak punya mata. Tapi ternyata ada cerdas dengan mata yang digunakan untuk menyaksikan ini, ngelihat ini terus. Ini urusan mata. Dan roh kita pun demikian. Ada pengalaman rohaniat. Dia menemukan lezatnya iman, baca Al-Quran senang, berinfak senang, beribadah senang. Maka ini martabat kehidupan yang lebih tinggi. Hidupnya para kekasih-kekasih Allah. Pada dasarnya sama, diberi oleh Allah roh. Diberi oleh Allah perasaan seperti yang lainnya. Akan tapi dia lebih tajam rasanya. Dia lebih hidup hatinya. Pikirannya lebih jernih dan seterusnya. Maka dia lebih hidup dari yang lainnya. Ini bagian kita sebagai makhluk. Hidup kita adalah dari Allah. Allah Maha Hidup. Akan tapi berbeda-beda di antara kita di dalam hidup ini. Ada yang hidupnya sempurna sekali. Kehidupan Nabi SAW. Sempurna nisbi sebagai makhluk. Paling sempurna hidupnya adalah hidupnya Rasulullah SAW. Dan begitu orang yang di bawahnya martabatnya. Dari para ulama-ulama. Sehingga dikatakan bahasanya orang biarpun hidup kayak sudah mati. Kenapa? tidak guna di dunia. Tapi ternyata di saat orang itu punya fungsi, punya makna, biarpun mati dianggap seperti orang hidup. Itulah hakikat kehidupan. Semakin sambung dengan Allah dan yang maha hidup, maka dianggap sebagai orang yang hidup. Bahkan seandainya sudah mati pun dianggap sebagai orang yang hidup. Roh pun demikian yang kenal Allah. Jasad yang digunakan untuk tunduk kepada Allah dianggap ada. Dan baru benar kehidupan seorang hamba. Itulah Al-Hayyu Allah yang maha hidup. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya yang kami muliakan, seperti yang telah Buya terangkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat di mana kita berhari perlebaran atau Idul Fitri. Bagaimana Buya kalau kita di sekarang saya tinggal di kampung istri, sedangkan di kampung kelahiran saya itu saya punya kerabat yang miskin, Buya. Bagaimana kalau zakat fitrah kami sekeluarga diberikan kepada kerabat yang miskin tadi, sedangkan kampung kami dengan kampung istri itu beda kecamatan, sama-sama Cirebon. Sah enggak itu, Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon penjelasan tentang jual beli. Saya belum paham, dalam satu barang kan hukumnya haram dengan dua harga. Mohon penjelasannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kita mengeluarkan zakat, ini dibahas oleh para ulama bab naqluz zakah. Memindah zakat dari tempatnya. Kalau zakat harta dikeluarkan di tempat harta tersebut berada. Kalau zakat fitrah, zakat manusia, dikeluarkan di mana manusia itu berada. Kemudian bagaimana hukum memindah zakat? Hampir ulama bersepakat bahwa saya memindah zakat tidak diperkenankan kecuali satu. Untuk orang yang lebih membutuhkannya. Di tempat kita ada orang fakir. Kemudian di sana ada lebih fakir lagi. Sudah fakir kerabat. Jadi boleh dipindah ke tempat lain. Yang enggak boleh itu hanya karena ketidakadilannya hati. Karena lagi senang sama orang di sana, ngasih ke sana, enggak boleh. Muhabah. Dilarang kalau kita pindah zakat karena ada kecenderungan hati karena saya senang. Tidak ada pertimbangan tentang hakikat kebutuhan mereka. Jika di sini ada orang sangat butuh, di sana hanya sekedar butuh, sangat tidak diperkenankan dipindah. Karena tujuannya adalah untuk diberikan kepada yang berhak, bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Jangan sampai hawa nafsu masuk di dalam urusan kita ini. Yang kedua, pertama karena kekerabatan tadi. Sama-sama fakir, di sana ada kekerabatan. Yang kedua karena hajat, karena kepentingan. Yaitu tadi, fakir sama. Tapi di sana ada kerabat, kerabat adalah hak yang harus dipenuhi, sehingga kalau kita memberikan sedekah zakat kepada kerabat kita yang fakir, maka di situ adalah termasuk silah. Ada silaturahminya dan ada sedekahnya, ada zakatnya. Yang kedua adalah pertimbangannya karena di sana sangat membutuhkannya. Di kampung kita mewajar-wajar orang fakir seperti biasa. Kalaupun dia mendesak masuk rumah sakit, nanti saya masih bisa nolong, nganterin dengan mobil saya dan seterusnya misalnya. Jadi masih mungkin untuk dipindah. Tapi yang di sana itu, waduh, sudah jauh dari perkampungan, jauh dari kota. Aduh, orangnya begini, sering banyak kena penyakit. Kita antarkan ke sana, boleh. Memindah zakat harus ada sebabnya. Karena kerabat di sana, kemudian kerabat sama-sama fakir, dia ada unsur kekerabatan. Sebab zakat itu diberikan kepada kerabat, dihimbau untuk didahulukan kerabat kita. Asalkan bukan kerabat yang wajib kita beri nafkah. Kalau kerabat yang kita beri nafkah, maka tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau kerabat orang lain, dia bibi kita yang fakir, yang hidup sendiri di sana, maka perlu didahulukan. Sebab kalau kita yang kaya tidak memberikan kepada bibi kita, orang pun tidak peduli kepada bibi kita. Sebab orang pada berkata bahwasanya itu adalah bibinya orang kaya. Makanya memberikan zakat kepada orang kerabat dekat ini lebih diutamakan. Coba bayangkan ibu punya tetangga bibi yang melarat. Anda kaya raya, sementara zakat ibu uya hamburin ke tempat lain. Siapa yang bantu tetangga yang bibi Anda? Enggak akan ada yang membantu. Kenapa? Wong bibinya orang kaya. Dipikir sudah mendapatkan, tak tanya apa kita tidak pernah memberi kepadanya. Sebab kekerabatan kita itu menghalangi orang untuk membantu. Sebab bibinya orang kaya, masa enggak punya? Kan begitu? Masa bibinya orang kaya enggak punya? Ini. Makanya memperhatikan bibi kerabat itu adalah lebih penting dalam hal ini. Makanya tarjihnya, boleh kita memindah zakat kalau memang itu adalah ada kekerabatan. Tentunya dengan syarat-syarat tadi, fakir, miskin, dan seterusnya. Yang kedua adalah dia lebih membutuhkannya. Ini fakir, sana fakir, plus sakit. Boleh kita pindah ke sana untuk pertimbangan ini. Yang tidak boleh adalah muhabah hanya karena, wah saya senang orang sana sering nyanjung saya, sering salam cium tangan sama saya. Ah, yaudah, yaudah. Nah, padahal di tempat tetangga kita ada orang fakir. Kita bawa ke sana hanya karena kita dicium tangan kita. Ini sudah problem itu. Baik, seperti itu masalah naqluz zakah. Dan yang memperkenankan dari madhab kita banyak seperti Imam Bukhari dan sebagainya. Banyak ulama-ulama madhab Syafi'i memperkenankan tapi tetap dengan syarat-syarat seperti itu. Baik. Kemudian masalah menjual dengan dua harga. Tidak seperti yang sering difahami oleh sebagian ustaz. Dipikir menjual dengan harga itu begini. Ibu, saya jual mobil saya 50 juta kontan, 60 juta kredit. Kemudian ibu berkata, Buya, saya ambil yang kontan saja 50 juta. Maka ini bukan jual beli yang dilarang. Sebab memang saya menawarkan dengan dua harga. Tapi keputusan terakhir dengan satu harga. Ini ada orang sering salah sehingga ada orang nawarkan dengan dua harga dimarahi sama ustadz itu. Jangan nawarin begitu, gak boleh itu. Lah orang nawarkan biarpun 100 harga pun boleh. Kalau kredit setahun 60 juta, kredit 2 tahun 65, kredit 3 tahun 70, kredit ini pilih mana? Itu sah. Karena itu belum transaksi. Ya namanya orang salah paham kan bisa saja. Dan ini ada di Cirebon seperti itu, katanya apa? Enggak boleh seperti itu. Kalau kita mau jual beli itu enggak boleh menawarkan dengan dua harga. Itu yang enggak boleh. Jual beli dengan dua harga enggak boleh itu. Haram, enggak sah. Mana ada jual beli kalau saya ngomong, "Ibu, ini mobil kontan 50 juta. Kredit 5 tahun 65. Kredit 10 tahun 70. Tambah lagi. Ini belum jual beli, nawarkan tinggal pilih mana, Ibu? Baru Ibu ngambil, saya pengen kredit 10 tahun, Bu ya, dengan 70 juta. Oke, transaksinya ini satu harga. Yang dimaksud dua harga yang tidak diperkenankan itu begini, Ibu. Saya jual mobil ini kontan 50 juta, kalau kredit 6, kredit 5 tahun 60 juta. Ibu mengatakan, "Oke, setuju Bu ya." Bubar kita. Nah, ini dua harga. Di saat saya nagih ke Ibu berapa? Ibunya pengen bayar yang murah kan? Saya pengen yang mahal. Makanya karena menjadi sebab perselisihan harga, maka tidak diperkenankan yang demikian. Tapi kalau sudah mengambil pesan, "Buya, saya ambil kontannya 50 juta. Saya bilang oke. Makanya satu. Ini adalah termasuk fikih salah faham ini. Banyak ini kampung-kampung ada, enggak boleh. Kata siapa? Kata kiai. Oh iya, mohon. Ya mungkin lagi bubuk waktu itu. Lagi ngantuk. Tidak, jadi yang dimaksud dua harga adalah kita menawarkan dua harga dan pembeli pun mengiyakan dengan dua harga, berpisah tanpa memilih salah satunya. Maka transaksi semacam ini menjadi sebab perselisihan. Sehingga semua transaksi yang menjadi sebab perselisihan tidak diperkenankan. Harus ada kejelasan. Itu adalah menjual dengan dua harga. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjadikan kita semakin kenal Allah, sebagai cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa hidupkan masjid-masjid kita dengan iktikaf di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Dan jangan menunggu hari ganjil. Jangan menunggu hari ganjil saja. Kami ulang-ulang. Hilangkan budaya menghidupkan hari ganjil saja. Sebab budayanya orang-orang soleh, ulama, bukan seperti itu. Mereka menghidupkan semua malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Hanya beliau menekankan di hari ganjil. Rupanya kita yang faham hanya penekanannya di hari ganjil. Tak, hari yang lainnya tidak dihidupkan. Ini kan problem. Dan mohon dicermati, setiap masjid yang biasa gaya, tanggal 21 saja ini adalah malam Lailatul Qadaran, itu dijamin jamaahnya diajak esok hari ke masjid lagi sudah enggak mau. Kalau ditanya, sudah ke masjid yuk kita cari Lailatul Qadar, sudah saya kemarin Lailatul Qadaran. Ada pun yang terjadi tempat-tempat seperti Hadramaut, misalnya ada malam khatam malam 21, khatam tanggal 23, khatam Quran. Itu bukan berarti di hari sebelumnya enggak ada itikaf, enggak ada. Hanya difokuskan di hari itu untuk khatamul Quran agar orang dari tempat lain kumpul di situ. Tapi selain hari itu di tempat lain mereka juga ibadah. Jangan salah paham nih. Makanya ada sebuah masjid karena biasa tanggal 27-an misalnya atau 25-an itu. Coba diramaikan, aduh susahnya setengah mati. Karena sudah terbiasa dengan Lailatul Qadarnya tanggal 25. Jadi pikir Lailatul Qadar sudah memastikan dia lebih tahu dari Rasulullah. Dan jangan suka mencari-cari istilah Lailatul Qadar, enggak usah jadi tanda-tanda. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Selagi disembunyikan, anggap itu sembunyi. Coba kalau sudah ada yang ngomong, sepertinya Lailatul Qadar itu tanggal 25. Oh iya, ada tanda. Waduh, sudah kelewat. Sudah kelewat. Besok diajak, "Yuk itikafan." Oh, sudah kelewat, ngapain? Disembunyikan, dan Nabi sendiri mengatakan disembunyikan ini. Enggak usah sok tahu tentang Lailatul Qadar, mimpi lihat cerah matahari, lampu senter tuh. Sudah enggak usah hayal, enggak usah hayal sudah. Kita kata Imam Haddad, hidupkan malam-malam Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, yang Nabi SAW menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Enggak dipilah itu hari ganjil atau hari genep, menghidupkan 10 akhir Ramadan. Maka itu akan beruntung nanti. Karena tidak pasti kalau itu di hari ganjil, bisa saja di hari genep. Ayo kita hidupkan nanti malam tanggal 26. Jangan hanya milih tanggal 25. Cuman kayaknya masih ada yang punya pemahaman seperti itu. Coba kalau di masjid-masjid At-Taqwa, kalau setelah tanggal ganjil, waduh sampai kemana-mana. Kalau selain ganjil, alhamdulillah ramai, masya Allah. Sudah ramai, memang di sana tidak ada budaya tanggal 21, 23, enggak ada. Tapi memang ada sebagian orang yang keyakinannya kalau sudah tanggal genep tidur mereka. Jadi menunggu hari raya. Ya semakin jarang nongkrongin Lailatul Qadar, ya kesempatannya untuk dapat juga berkurang. Kalau Lailatul Qadar ditunggu setiap malam, ya dapatlah, kata Imam Haddad, sudahlah. Yang penting untuk masalah Lailatul Qadar, jangan kau bingung mencari tanda-tanda. Yang penting kau beribadah di malam-malam bulan Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Jika nanti Lailatul Qadar datang, baik kamu tahu atau tidak tahu, maka ketahuilah apa yang kamu lakukan itu adalah lebih bagus daripada amal 1000 bulan. Selesai. Biarpun kita sadar atau tidak sadar, ngeh atau tidak ngeh. Makanya kira-kira kalau orang selama 20, selama 10 hari bulan Ramadan menghidupkan dengan ibadah-ibadah, atau selama Ramadan semuanya, kalau datang Lailatul bulan Ramadan, dapat atau tidak? Ya dapat, karena dia menghidupkan, jaga terus. Mau syaratnya dapat, tidak harus tahu, melihat mimpi dan sebagainya, enggak. Memang ada sebagian kekasih Allah yang dibukakan seperti Imam Nawawi melihat sesuatu. Ada. Untuk orang-orang khusus. Cuman sekarang kalau sudah Ramadan, ini koran itu macam-macam. Kemarin Lailatul Qadar di daerah Sulawesi, kelihatan. Kemarin di daerah mana? Mohon maaf, ini bukan mengatakan Sulawesi tidak ada Lailatul Qadar ini. Ada orang dengan koran-koran yang aneh-aneh. Ada orang cerita ketemu Lailatul Qadar di sana. Aduh, memang cerita koran kan macam-macam. Kalau tidak ada yang aneh, tidak koran lagi nantinya. Jadi begitu. Ya, kita tujuan kita adalah, ayo kita menjalankan apa yang dijalankan Nabi. Idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan, yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi khairiha. Nabi lebih sibuk berijtihad di bulan 10 akhir bulan Ramadan, tidak seperti hari-hari yang lainnya. Dalam riwayat lain, kalau sudah idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan, Nabi itu syadda mizarahu, menyingkirkan lengan bajunya, lebih kiat. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa ighadu ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Bukan hanya memilih hari-hari ganjil. InsyaAllah ini pemahaman sudah jelas. disampaikan kepada yang lainnya, dan khusus para asatid guru-guru mulia, tidak usah berkika at-taqwa untuk bergabung dengan Buya. Malah kami himbau bagi ustaz-ustaz, tokoh masyarakat, pembimbing, mereka lebih baik menghidupkan di musholla masjid masing-masing. Musholla enggak apa-apa kalau masjidnya jauh. Sebab Lailatul Qadar tidak harus untuk menghidupkan malam Ramadan, tidak harus di masjid. Cuman kalau di masjid itu memang iktikaf. Jadi kalau orang di masjid itu mendapatkan pahala iktikaf, niru Nabi. Menghidupkan 10 akhir Ramadan, niru Nabi. Kalau ibu yang enggak bisa pergi, khususnya adik-adik putriku, di rumah saja lu, ibadah di rumah sudah. Sama nanti mendapatkan pahala kemuliaan daripada harus keluar dengan hayat, dengan cara yang tidak tertarik, tidak terhormat, malah menjadikan Allah murka. Lebih baik di rumah baca Al-Qur'an, zikir, matikan televisi, jauhkan bantal, sudah selesai. Sambil berzikir, Allah mulia itu. Hidupkan malam-malam itu dengan ibadah, maka saat itu kalau Lailatul Qadar tiba, apa yang dilakukan dari amal baik itu lebih bagus daripada amal 1000 bulan. Jangan lupa kegiatan-kegiatan selanjutnya adalah majelis tetap berjalan hingga Lebaran. Kemudian juga open house di sini, open house-nya sampai terima tamu kita sampai 1, 2, 3, 4, 5, hari kelima Syawal. Untuk Jawa Timur, pendengar yang dicintai oleh kami, cintai yang dimuliakan oleh Allah, untuk Jawa Timur adalah tanggal 5, 6, tapi hari raya ke-7 dan ke-8 untuk di Jawa Timur. Jadi tanggal 6 kita sudah berpindah dari sini ke Jawa Timur ini saja. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wa angsurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusir alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya hayyu wahidat yang maha hidup. Berikan kepada kami kehidupan yang baik dan kau ridho ya Allah. Ya Allah. Ya mu'id. Wahidat yang membangkitkan hamba-hambanya. Bangkitkan kami kelak bersama orang-orang yang kau cintai. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya mumit wahidat yang mematikan hamba-hambanya. Matikan kami setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan di diri dan keluarga kami dan masyarakat kami. Jaga iman kami, jaga akidah kami, jaga anak-anak kami semua ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami dan ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami dan ampuni dosa orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kedengkian, kebencian dan dendam kepada sesama kami. Kami ingin hidup kami indah dengan sesama kami, dengan cinta karenamu. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan ya Allah, dengan anak soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Sehingga kami tidak butuh dari dengan yang haram ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari keharaman, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Dan ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Yang belum menikah dan sudah berkeinginan untuk menikah. Kami mohon jaga kehormatan mereka. Kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk bertemu dengan jodoh orang yang kau ridho, yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami semua yang berjuang di sini keikhlasan, ketulusan. Semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Engkau maha tahu tentang keadaan di sini ya Allah. Pembangunan ya Allah. Ya Allah. Untuk mengadakan sarana untuk belajar para hamba-hamba yang diwasiatkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Untuk memuliakan para penuntut ilmu. Maka kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-hambamu yang akan memuliakan para penuntut ilmu itu ya Allah. Dan jadikan mereka kelak ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami dan mereka semua ilmu yang bermanfaat. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.